بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الصحابي الرحمن بن حسان رحمه الله تعالى وحسبك بحال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم dan cukup bagimu untuk mengetahui sifat-sifat wali-wali Allah Azza wa Jal. Cukup bagimu dengan melihat keadaannya para sahabat dan para tabi'in, semoga Allah meridhai mereka. Wahum sadatul awliya. Mereka adalah sadat, para pembesar wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Apakah na indahu min hadhi da'awi wasatahat syai'un? Apakah ada di sisi mereka berupa pengakuan-pengakuan dan berupa satahat? Satahat adalah apa-apa yang jauh dari kebenaran, ba'uda anil sawab wa ba'uda anil haq, itu satahat. Apakah ada di sisi mereka para sahabat berupa pengakuan-pengakuan dan beberapa perkara yang sangat jauh dari kebenaran? Adakah sesuatu dari mereka para sahabat, hal-hal tersebut? Jawabannya adalah enggak ada. Di antaranya adalah pengakuan mengetahui ilmu ghaib, ini yang paling parah. Di antara mereka yang mengaku sebagai wali Allah mengaku tentang ada dirinya ilmu ghaib yang itu khusus bagi Allah Azza wa Jal. Mengetahui tentang apa yang ada dalam jiwanya manusia, apa yang ada dalam batinnya manusia. Ini satu di antara perkara yang diklaim oleh orang-orang yang mengaku memiliki kewalian. Apakah ada pemahaman seperti ini atau pengakuan seperti ini di zaman para sahabat dan para tabi'in? Adakah sesuatu dari hal-hal ini? Ada awa wa satahat. Satahat adalah sesuatu yang jauh dari sawab dan al-haq. Kullu ma ba'uda anil sawab wal-haq. La wallahi, tidak ada. Demi Allah, enggak ada pengakuan-pengakuan seperti itu pada para sahabat dan para tabi'in, sedangkan mereka adalah sa'adatul awliya, para pemuka wali-wali Allah Ta'ala. Balkana ahadhum, bal ini lil idrob. Untuk menafikan apa yang ada pada zaman para sahabat berupa sifat-sifat mulia, yaitu seseorang di antara mereka para sahabatlah yang memiliki nafsahu minal buka, tidak menguasai dirinya dari tangisan. Idza qara al-Qur'ana, apabila satu di antara mereka membaca Al-Qur'an, jika melewati ayat azab, gak mampu untuk menguasai dirinya dari nangis. Jadi jika melewati ayat yang di situ kabar tentang siksaan terhadap kufar dan orang-orang yang menyelisihi kebenaran, seorang dan antara mereka para sahabat enggak menguasai dirinya dari tangisan kalau dia membaca Al-Qur'an. Kesidik seperti Siddiq radhiyallahu anhu. Ya kan? Diketahui oleh orang yang dari sekitar mereka, sekitar beliau, bahwasanya ketika beliau membaca Al-Qur'an pasti menangis. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah sebagian istrinya yaitu Aisyah dan antaranya untuk menyuruh Abu Bakar agar menjadi imam untuk kaum muslimin dalam salat jamaah di saat Rasulullah memiliki uzur sakit. Aisyah telah menyampaikan beberapa alasan jangan Abu Bakar yang disuruh jadi imam karena kalau baca Al-Quran pasti menangis. Sehingga Rasulullah mengatakan antuna sawahiba Yusuf. Ngeyel. Ya kan? Sahib Yusuf adalah ngeyel. Enggak mempan nasihat. Perintah seharusnya langsung menjalankan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh bahwa sebagai imam. Dalam salat lima waktu tatkala Rasulullah memiliki udzur. Tapi hal tadi telah menunjukkan bahwasanya itulah sifatnya Abu Bakar. Tatkala membaca Al-Qur'an, beliau menangis ketika melewati ayat-ayat yang berhubungan dengan azabnya Allah Ta'ala. Dan telah tegak ijma', kesepakatan kaum muslimin terkait dengan keutamaan Abu Bakar untuk segenap atau di atas segenap para sahabat. Maka tuntutannya adalah beliau orang yang paling mulia dari umat ini setelah nabinya. Orang yang paling afdal. Dan itulah sifat beliau sebagai seorang yang dikatakan waliullah ta'ala. Ya kan? Enggak mengklaim mengetahui ilmu gaib. Tapi seorang yang taqi, seorang mukmin at-taqi. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yasma'u nasijuhu min wara'is shufuf yabki fi salatihi. Dan adalah Umar radhiyallahu anhu di saat beliau menjadi imam dalam salat didengar suara tangisan beliau dari belakang shaf. Ini yabki fi salatihi jumlah haliyah. Keadaan beliau nangis dalam salatnya. Wa kana yamuru bil aya fi wirdihi minal lail. Bukan lafaznya tadi fil lail minal lail. Dan dulu yamuru bil aya fi wirdihi minal lail. Wird adalah suatu tata cara ibadah yang rutinitas dilakukan. Itu namanya wird. Hari demi hari ya itu dilakukan. Melewati ayat yang dia pilih. Di malam hari fayam merodu. Marido yam merodu. Maka beliau jatuh sakit. Tersentuh dengan betapa dalamnya ayat Al-Quran ketika mengkisahkan tentang kandungannya yang sangat banyak berupa nikmat yang sangat besar di dunia dan di akhirat dan juga azab yang sangat besar terhadap para mukhalif. Ya kan? Fayam merudu minha layalia. Beberapa malam beliau sakit tersentuh dengan ayat yang beliau baca. Lalu mereka para sahabat yang udunahu menjenguknya, membesuknya. Wa kana tamimu dari taqallabu fi fir ala firasihi. Tadi tertulis fi. Ya. Dan adalah dulu Tamim ad-Dari, seorang sahabi, kita kolap, tidak bisa nyenyak tidur, itu kita kolap, ya kan, susah tidur, tidak ada kenyenyakan untuk tidur, ala firasi di tempat tidurnya, wala yastati'u an-nauma illa qalila, tidak mampu untuk tidur kecuali sedikit. Apa sebabnya? Khaufan minan nar, dikarenakan rasa takut, li ajli, khaufan minan nar li ajli, al khauf minan nar, dikarenakan takutnya beliau dari api neraka. Itulah sifat-sifat wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita susah tidur karena mungkin demam, capekan kerja, ya kan? Karena asam urat tinggi, kolesterol tinggi, memikirkan dagangan yang, ya kan, siang malam diupayakan untuk semakin meningkat. Ya, ini dulu para sahabat bukan seperti itu. Khaufan minan nar. Summa kemudian yaqumu ila salati, lalu setelah itu tamim ad-dari, bangun menuju kepada salatnya. Dan itulah penenang hati. Wa yakfika fi sifatil auliya ma dzakarahu Allah taala fi sifatihim fi suratir ra'd wal mu'minin. Ini wal mu'minun wal furqan wad dariyat wat tur. Dan cukup bagimu terkait dengan mengetahui sifat-sifat para wali yang sebenarnya, yang hak, apa yang Allah sebutkannya terkait dengan sifat-sifat mereka dalam surat Ar-Ra'd, Al-Mu'minun, Al-Furqan, Ad-Dariyat, dan Tur. Di sini dipilihkan oleh beliau Syekh Muhammad Hamid Fiqih dari ayat-ayat tersebut, ya kan, atau dari surat-surat tersebut dalam catatan kaki dilihat. Ada penyantum kalian. Qauluhu ta'ala innama yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdillah. Coba syaitnya yufuna bi ahdillah wala yanquduna al-mitsaq. Dua sifat ini yang menjadikan tuntutan untuk sifat yang mulia sebagai ulul albab. Sifat terpuji yaitu ulul albab, yang dia memiliki kesadaran, tazakkur, tersentuh dengan peringatan Al-Quran, yaitu mereka yang yufuna bi'ahdillah, memenuhi apa yang Allah bebankan, Allah wasiatkan, dan tidak mereka membatalkan misak. Ahad dan misak ini dua makna yang mungkin sepadan. Ahadullah dan misak, yakni perjanjian yang telah dibebankan oleh Allah kepada hambanya. Ulul albab tidak menyelisihinya. Jadi alladzina yufuna bi ahdillahi wala yanquduna al-mitsaq. Ini apakah bisa terpenuhi pada orang-orang yang mengklaim sebagai wali Allah, yang di antaranya adalah mengklaim mengetahui ilmu ghaib? Enggak ada sama sekali. Orang-orang yang mengaku sebagai wali Allah kadang enggak melakukan salat jamaah lima waktu. Enggak meninggalkan apa yang Allah haramkan berupa riba dan yang lainnya. Perkara muhdatsat, khurafat, syirkiyat diterjang hari demi hari. Apakah ini orang yang dikenal dengan yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq? Sungguh demi Allah tidak. Maka enggak sepantasnya, enggak sepatutnya mereka memiliki pengakuan sebagai wali Allah. Jadi orang-orang yang dengan keadaan seperti ini yatadzakkaru, yaitu ulul albab, mereka yang memenuhi perjanjian Allah Ta'ala, tidak membatalkan perjanjian tersebut, maknanya menjalani syariat, Maknanya adalah menjalani syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak dibedakan ini perkara satu dengan perkara yang lain, semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, datang dari syariat ini, upaya untuk dijalani, dipenuhi, baik yang disunahkan atau yang diwajibkan. Lebih-lebih lagi terkait dengan rukun dan ya kan, rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam. Itulah sifatnya para wali, yufuna bi'ahadillahi wala yanquduna al-mitsaq. Ya kan? Dan ahadnya Allah taala yang paling kencang, yang paling kuat, yang paling kokoh adalah tauhid. Demikian juga al-mitsaq adalah tauhid. Maka dikenal dengan azan ada ayatul misak, ayat perjanjian. Sebelum anak Adam ini dilahirkan di muka bumi, Allah membuat minta persaksian dari mereka. Alastu birabbikum, mereka bilang apa? Qalu bala. Pengakuan kami bersaksi bahwasanya engkau wahai Allah adalah Rabb kami itu sebelum kita lahir di muka bumi. Itulah misak. Bagaimana dengan kalangan orang-orang yang mengklaim mengetahui ilmu ghaib, membatalkan tauhid. Baik. Wa qulu ta'ala alladziina aamanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati tuuba lahum wa husnu ma'ab. Tuba. Bagaimana tuba? Beruntung. Keberuntungan bagi mereka. Dan tempat kembali yang sangat bagus. Ini adalah sifatnya orang-orang yang beriman dan hatinya tenang dengan zikrullah. Zikrullah ini bukan sekedar kalimat Allah, Allah, Allah, subhanallah, subhanallah, tidak. Tapi lebih umum daripada itu, berupa perbuatan, berupa keyakinan, berupa ucapan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itulah zikrullah. Amalan yang syar, itulah zikrullah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan apa? Dengan mengingat Allah, mengingat dengan perbuatan kita. Mengingat Allah dengan ucapan kita, mengingat Allah dengan keyakinan kita, itulah zikrullah. Konsekuensi orang itu ingat Allah, maka perbuatan itu mencocoki apa yang Allah syariatkan. Tuntutan tentang seorang itu mengingat Allah dalam hatinya, perbuatannya pun juga mencocoki apa yang Allah syariatkan. Itulah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Taulah bahwa dengan mentaati apa yang Allah syariatkan, hati itu menjadi tenang. Siapa mereka ini? Alladzina amanu wa amilus shalihat, orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang yang beriman dan beramal dengan amalan yang saleh. Amalan yang saleh, iman yang benar berbenturan dengan pengakuan mengetahui ilmu gaib dari kalangan orang-orang yang mengaku wali. Maka keberuntungan yang sangat istimewa Allah berikan rekomendasi tuba lahum wa husnu ma'ab. Tuba lahum, sangat beruntunglah mereka, berbahagialah mereka dengan iman dan amalan-amalan soleh, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa ya ikhwan? Bukan cuma jubah yang di pakai dalam badannya, serban yang dipakai dalam kepalanya, ya kan? Tapi ternyata memiliki satahat. Satahat adalah perkara-perkara yang jauh dari kebenaran, perkara yang jauh dari makul, yang enggak makul, enggak sesuai dengan akal yang sehat. Wa qulu ta'ala innal ladina hum min khasyati rabbihim musfikun. Tengok sifatnya apa? Musfikun. Isfak. Khawatir. Sebenarnya orang-orang yang mereka itu min khasyati rabbihim musfikun. Jadi memiliki sifat isfak, rasa kasihan dengan dirinya. Kalau enggak mengasihani diri, maka tentunya mentaati syariat Allah Ta'ala. Menjalani apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang darinya. Itu namanya memiliki sifat isfak, merasa kasihan dengan dirinya, rasa sayang dengan dirinya. Bukan menerjang apa yang Allah larang. Wa qawluhu wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman ini adalah idhofah yang dikatakan ibadur litasrif. Wa ibadur rahman ini idhofah litasrif, penyandaran ubudiyah kepada Ar-Rahman sebagai bentuk kemuliaan para hamba tadi. Karena sifat mereka, yang mereka itu berjalan di muka pun dalam keadaan haun, bukan takabur, bukan sombong. Al-Niyam sunnah, al-arti haunan, tidak memiliki kesombongan di muka bumi ketika berjalan. Ya, ini sesuai dengan apa yang Allah susun dalam aturan sebagai seorang yang berjalan di muka bumi. Wa idza khatabahumul jahlun qalu salama, bila orang-orang yang bodoh berbicara dengan mereka dengan sifat yang buruk, mereka qalu salama, yakni menjaga dirinya dari apa yang mengarahkan kepada keburukan. Wa qala ta'ala innal muttaqina fi jannati wa uyun. Al-ayatil 19. Wa qawluhu innal muttaqina fi jannati wa na'im. Fi jannati wa na'im. Jadi orang-orang yang bertakwa dalam jannat, surga-surga dan uyun yang ada dalam surga sana. Matahari yang mengalir. Jannatin wa na'im, ini semuanya adalah sifat-sifat wali Allah Subhanahu wa taala. Hadza fil Qur'anil Karim sifatul mu'minin katsiratun jidda. Tadi yang disebutkan sebagiannya dalam Al-Qur'an, lebih-lebih lagi masih banyak lagi sifat-sifat orang-orang mukmin di sana. Wal aktsaru ayi Al-Qur'an, ayi ini jamak. Ayi itu jamak daripada ayat. Ayatun ay. Dan kebanyakan ayat-ayat Al-Quran fi wasfi al-ayat apa ini? Wa ahli begitu. Fi wasfil iman ya. Enggak kelihatan. Kebanyakan ayat Al-Quran dalam sifat-sifat iman dan ahlu iman, wahum awliyaullahi alladzina la khaufa 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka para ahlul iman adalah wali-wali Allah yang mereka tidak ada rasa takut atas mereka. Dan tidak ada kesedihan. Tidak ada rasa takut nanti di akhirat menjadi apa, karena mereka orang-orang yang punya iman yang benar. Merasa tenang dengan alam yang akan dilewati, alam kubur, alam mahsyar, merasa aman, enggak ada merasa sedih tenggang apa yang pernah dilewati dahulu di masa kehidupannya. Kenapa? Karena di atas ketakwaan. Wa min adallid dalail, adall itu adalah sim tafdil, adall sim tafdil, bukti yang paling menunjukkan begitu. Adalid dalail, bukti-bukti yang paling menunjukkan. Di antara bukti-bukti yang paling menunjukkan bahwasanya kebodohan. Nurbun alal kulub nitokon kasifan. Ayyak takidan nasuhadi daraja arrafi'ata li ibadirrahman. Fikawmin yabuluna ala siyabihim. Wumfi goyatil qadar wal wasakh. Dan termasuk bukti-bukti yang paling menunjukkan tentang kebodohan yang telah menutupi hati yang tebal, yaitu berupa manusia itu meyakini derajat yang mulia tadi sebagai wali Allah, untuk hamba-hambanya Ar-Rahman ternyata diterapkan pada suatu kaum yang mereka itu kencing di pakaian-pakaian mereka. Orang-orang yang dalam puncak kekotoran. Jadi ayat-ayat yang berhubungan dengan wali-wali Allah Ta'ala, hamba-hamba Ar-Rahman yang sebenarnya, kok diterapkan pada suatu kaum yang kencing di pakaian-pakaian mereka dalam puncak kekotoran, puncak wasah kotor. Ini benar-benar bukti yang menunjukkan bahwasanya itu kebodohan telah menutup hati yang sangat tebal. Sifat wali-wali Allah yang dalam Al-Quran yang begitu mulia kok gampangnya diterapkan kepada suatu kaum yang kencing di bagian mereka. Bagaimana buktinya? Yang dikatakan katanya wali si fulan tapa 40 tahun. Bertapa 40 tahun. Piye? Bertapa 40 tahun berarti enggak jumatan, enggak sholat jamaah. Dan terus makan dan minum, apa enggak makan enggak minum? Enggak makan enggak minum ya mati 40 tahun. Berarti makan dan minum dan kencing di situ. Kok bisa dikatakan sebagai wali Allah yang dia bertapa 40 tahun? Dan terus kapan sholat jamaah? Kapan sholat jumat? Kapan sholat tarawih bersama jamaah tarola? Masjid mana yang dijadikan tempat untuk sholat? Dan terus katanya gak makan gak minum, ya mana mungkin? Ya mati di situ, paling ya makan dan minum dan kencing di situ, beol di situ. Itulah yang dikatakan bahwasanya buluna fisiyabihim ala siyabihim kotor, tapi dikatakan diklaim sebagai wali Allah Ta'ala. Sungguh ini kebodohan yang sudah menutup. Al-jahlu durbun alal kulub nitokon kasifan. Kebodohan menutupi hati yang sangat tebal. Bismillah ya Allah. Dan kebodohan seperti ini bukan hanya sekedar pengakuan tentang wali Allah yang bukan sebenarnya, tapi pengakuan-pengakuan kebaikan yang ternyata di situ, ya kan? Yang di situ banyak perkara yang berkaitan dengan kemungkaran, terkhusus dari orang-orang yang mereka itu fanatik dengan organisasinya, fanatik dengan tarekatnya, fanatik dengan partainya, fanatik dengan kaumiannya, fanatik dengan nasionalismenya. Pada waktu yang sama mencela habis-habisan orang yang berupaya untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maunya orang yang mulia itu adalah tadi, orang yang tidak teratur dalam keyakinannya. Tapi saya akan perhatikan. Kalau maka dikatakan sini, wamin adalu dalailah ala anal jahla duriba alal kulub atau durbun duriba alal kulub nitokon kasifan ayat takid dan nasuha di daraja rafi'ah, derajat yang tinggi ini diterapkan pada kaum yang kencing pada pakaian mereka. Walayar kauna lillahi rakaatan, dan enggak pernah rukuk, maksudnya enggak pernah sholat walaupun satu rakaat. Waqad salabu kulla ni'matin illal hayawaniyah, atau waqad sulibu anhum kullu ni'matin illal hayawaniyah, semua nikmatlah tercabut dari mereka kecuali sifat kehidupan tok, seperti hewan. Hewan yo hidup, mereka juga hidup. Sama-sama semua sifat hidup tok yang ada pada mereka. Nikmat yang lain sudah enggak ada lagi. Nikmat kebaikan sebagai seorang hamba Allah enggak ada lagi di sana, nikmat yang baik. Yang ada cuma apa? Sifat kehidupan seperti hidupnya hewan. Warubbama takallama syaitanu ala al-sinatim, dan ada kalanya syaitan berbicara melalui lisan-lisan mereka dengan kalimah. Jangan digoyang-goyang ini. Sabit, enggak mundur ke belakang. Dan ada kalanya syaitan berbicara melalui lisan-lisan mereka dengan satu kalimat, yang kalimat itu bisa membuat fitnah terhadap orang-orang yang bodoh. Wala quwata illa billah. Ini yang saya perhatikan. Itulah hakikat orang-orang yang mengklaim sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah sekarang ini yang ramai yang mereka mempelajari ilmu bela diri. Dengan ilmu itu mereka mencapai derajat yang mulia sebagai seorang yang mendapatkan karoma dan yang lainnya. Semuanya adalah itulah dikatakan sathiyat. Ucapan yang jauh dari kebenaran. Ucapan yang jauh dari kebenaran adalah sathiyat. Tadi sathat tadi. Dan ini ramai. Setiap desa terasa sudah ada di Jawa ini. Pamlet-pamlet yang di situ mengumandangkan dan menyebarkan ilmu yang berhubungan dengan kepandaian ilmu bela diri dengan banyak macam nama, yang kata monyet sakti yang dan yang lainnya, ya kan? Monyet sakti, nanti bilang anjing sakti, ya, nanti babi sakti, gendot apa? Apa babi itu bahasa mereka? Ya? Kundet, eh? Apa? Kundet, ya kundet sakti, ya kan? Kundet sakti, kundet itu bahasa Sumaternya babi kalau kita bilang celeng, celeng sakti, kundet, ya kan? Kalau di Sumatera kasih B2, nanti B2, sate B2, sate kundet, ya kan? B2 itu babi. Lebih hebat perhatikan. Qalban muttasifuna bitilka sifatul awliya wal asfiya. Orang-orang yang bersifat dengan sifat-sifat yang tertera dalam beberapa ayat tadi yang telah dipilihkan oleh beliau di sini dalam taklik tadi, itulah mereka awliya wal asfiya, para wali yang benar-benar bersih. La ahlul da'wa wal kadzib wa munaza'ati rabbil alamin. Bukan orang-orang yang terkhusus dengan cuma mengaku-ngaku. Ahl itu maknanya apa? Ahlus syai'i akhasun nasi bihi. Ahlus syai'i akhasun nasi bihi. Orang yang terkhusus dengan sesuatu itu. Kalau ahlul dakwah jadi orang yang cukup cuma pintar mengaku-ngaku. Dan ahlul kidab orang yang benar-benar tukang dusta. Wa munazati rabbil alamin, dan memang sudah kebiasaannya menentang Rabb semesta alam. Fi makhtassa bihi, dalam perkara yang itu khusus dengan Rabbul alamin, yaitu berupa al-kibriya. Kesombongan ini miliknya Allah Ta'ala, tapi sifat ini diambil oleh mereka-mereka yang mengklaim sebagai wali Allah. Sifat al-adhamah, keagungannya adalah miliknya Allah, khusus miliknya Allah, tapi dirampas, dimunaja'ah, dirampas, direbut oleh orang-orang yang mengklaim sebagai wali Allah. Wa ilmul ghaib, dan juga perkara ilmu ghaib adalah khusus itu miliknya Allah Ta'ala, tapi dirampas juga oleh orang-orang yang mengklaim sebagai walinya Allah. Bal mujarradu da'wahu ilmal ghaib kufrun, bahkan cukup dengan pengakuan dia sebagai orang yang mengetahui ilmu ghaib itu adalah kekufuran. Cukup, enggak perlu banyak diceritakan tentang kehancuran mereka sebagai orang yang mengaku sebagai wali Allah. Ternyata apa? Cuma kekufuran yang ada pada mereka. Karena mau enggak mau mereka yang diagungkan tadi adalah orang-orang yang mengklaim mengetahui ilmu gaib. Nah. Bapak ya ikhwah. Dan ini adalah orang-orang yang biasanya ngejar barang-barang antik, khurafat, ya, enggak akan lepas dari pengakuan-pengakuan seperti ini. Nah, itu. Bagaimana yakunul mudda'i lidzalika waliyan lillah? Maka bagaimana keberadaan orang yang mengaku seperti itu sebagai walinya Allah? Mengaku tentang mengetahui ilmu ghaib. Ya kan? Walaqad adhama ad-dararu wastadda al-khatbu fi awal muftadin alladziina warithu adil ulum anil musyrikin. Sungguh telah terjadi dharar yang sangat besar. Wal wastadda al-khutab hal, di sini keadaan menjadi sangat ngeri. terkait dengan mereka-mereka tukang pendusta yang mereka telah mewarisi ilmu-ilmu ini dari kalangan musyrikin. Walabbasu talbis. Dengan dipercaya walabisu, walabbasu minat talbis. Dan mereka membuat kesamaran dengan ilmu-ilmu itu, menyamarkan dengan ilmu ini, kesamaran yang ditebar ala khafafi silkulub. Ini orang-orang yang hatinya lemah. Khufafis, khufas, tahu apa khufas? Khufas itu apa? Khufas namanya khufafis. Apa mana khufas? Saya tahu. Kelelawar. Maknanya adalah orang-orang yang hatinya adalah samar. Inilah yang kena talbis, kena pengkaburan, kena syubhat dari para dajjalah tadi. Dan ini yang benar. Para muwahhid kalau memang mempelajari tauhid yang benar, enggak akan terkecoh dengan mereka. Insyaallah taala. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah fid dunya wal akhirah. Baik. Lanjutannya yaitu wa qala Ibnu Abbas dalam matan fi qaumin yaktubuna abajat wa yanduruna fi an-nujum. Ma'aro man fa'ala dhalika lahu indallahi min khalaq. Berkata Abdullah bin Abbas terkait dengan suatu kaum yang menulis abjad dan melihat dalam bintang-bintang. Kata Abdullah bin Abbas, hukumannya, hukum yang ditegaskan oleh Abdullah bin Abbas pada mereka-mereka tadi, ma'aro. Dalam sarahnya tengok qauluhu ma'ara yajuz fathul hamzah bima'na la a'lamu wa yajuz dhammuha bima'na la adunnu. Gimana kalau dibaca dhamma Abdullah? Apa ma'ura ahsanta ma'ura di ma'adunnu. Kalau dibaca dhamma hamzanya ma'ura ya turo, seperti itu juga, bukan ya taro, ya turo. Kata Abdullah bin Abbas, hukuman yang ditegaskan oleh Abdullah bin Abbas terkait dengan kaum yang menulis-nulis abjad dan melihat dalam bintang-bintang dalam catatan, yaitu ilmu perbintangan yang tercela. Abdullah bin Abbas menegaskan ma'aro, ini aku enggak mengetahui orang yang melakukan hal tersebut ada di sisi Allah bagiannya. Atau aku enggak menduga orang yang melakukan hal tersebut ada bagian di sisi Allah Ta'ala. Artinya enggak punya bagian sama sekali, maknanya adalah kufur. Maknanya adalah enggak punya bagian sama sekali di sisi Allah Ta'ala, ini kufur. Ini hukuman dari Abdullah bin Abbas terkait dengan suatu kaum yang menulis-nulis abjad dan melihat dalam perbintangan untuk ilmu perbintangan untuk perkara-perkara yang terkhusus dengan seperti mengetahui ilmu gaib dan yang semisalnya. Ini bayangkan ya Pak. Ini mazhabnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mah terkait dengan mereka-mereka yang terjerembab dalam perkara ini. Ya kan? Hadal asar rawahu Tabrani. Kata Sabd Rawan bin Hasan, asar ini riwayatnya Imam Tabrani. Firatul bin Abbas marfu'an wasnatu dhaifun. Wa lafdhu rubba muallimi hurufi abjad dari sin bin nujum laisa lahu indallahi khalaqun yaumal qiyamah. Sanadnya memang dhaif tapi kalimat maknanya ini benar. Makna kalimat ini benar. Rubba muallimin, ada kalanya yang mengajarkan huruf-huruf abjad. Abjad mempelajari ilmu perbintangan tidak ada bagiannya di sisi Allah Ta'ala nanti pada hari kiamat. Wa rawahu Hamdu bin Janjawi anhu wa an Ibnu Abbas bilafat rubana dirin bin nujum wa mutaallimi hurufi abjad laisa lahu indallahi khalaqun. Ya kan, memang ada kalanya seperti itu, walaupun sanadnya lemah tapi makna kalimat ini benar. Orang yang melakukan hal ini, ya enggak ada bagian di sisi Allah Ta'ala, bisa jadi. Faham ya ikhwah? Jadi bisa dibaca ma'aro, bisa dibaca ma'uro. Kalau ma'uro ma'adhunnu, kalau ma'aro ma'aklamu atau la'aklamu. Wa kitabatu abidjad wa ta'allumuha liman yadda'i biha ilmal ghaibi walladhi yusamma ilmal harf wa walladhi ja'afiyal wa'idu fa amma ta'allumuha litahajji wa hisabil jumal fala ba'sa bihi. Insyaallah kita lanjutkan di hari yang akan datang. Alhamdulillahil alamin.